Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepadanya yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan yang paripurna. Hari ini kita mengkaji surat Thaha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ana rabbuka, saya Tuhanmu. Kemudian di ayat 14, innani anallah, sungguh saya adalah Allah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam hal rabbuka dan Allah ini sangat jelas menerangkannya. Rabbuka, Tuhanmu yang membimbing, Tuhanmu yang melindungi, Tuhanmu yang mengayomi perlu dikedepankan. Supaya apa? Supaya timbul semangat kedekatan antara makhluk dan khalik. Allahu Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, sehingga dia pun merasa nyaman kalau Allah pemberi rezeki dengan kerja maksimal yang aku lakukan, usahaku pasti Allah akan memberi usahanya, yaitu Ar-Razzaq sebagai pemberi rezeki. Maka setelah kita mendapatkan rezeki, what next? Apa selanjutnya? Sembahlah dia, Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Untuk apa kita menyembah Allah? Banyak pemahaman yang beredar di kalangan umat manusia, diantaranya umat muslim, bahwa menyembah Allah itu hanya akan membahagiakan Allah dan menyengsarakan kita sebagai pelakunya. Sungguh pemahaman yang keliru. Menyembah Allah itu tidak membuat Allah yang maha kaya menjadi lebih maha kaya, tidak. Dari maha kuasa menjadi lebih maha kuasa, tidak. Disembah atau tidak disembah, Allah tetaplah zat yang maha kaya dan maha kuasa. Tetapi penyembahanmu yang kamu lakukan itu untuk kebahagiaanmu dan untuk mendapatkan tetesan kekuasaannya yang dititipkan kepadamu. Fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah atas segala kucuran rahmatnya. Ketika kita mengingat Allah atas segala kucuran nikmatnya, bukan berarti itu menyengsarakan kita. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita mengingat, mensyukurinya, kita adalah orang yang layak untuk mendapatkan tambahan dari nikmat yang ada. Tapi kalau kita kufur, siksa Allah begitu pedih. Maka di ayat 13 Allah mengatakan kepada kita, engkau adalah pilihannya wahai Musa, kita adalah pilihan Allah wahai mukmin, dengan syarat kita mengikuti bimbingannya. Maka ayat 14 mengatakan, bimbingan pertama sekali manusia perlukan ialah memperbaiki hidupnya serta menyembah dan beribadah kepada Allah. Tidak ada gunanya 1000 bimbingan kalau tidak dimulai dari menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Masalah menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa dan sholat kita serahkan kepada pakarnya Ustaz Perdana. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kajian kita, terutama sekali dalam pemaparan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dialog masih berlanjut, ya ini subhanallah merupakan satu gambaran indahnya gambaran Al-Quran ini ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu hanya didapatkan oleh hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa saja yang berdialog dengan Allah secara langsung. Ya, Nabi Musa di Bukit Rusina, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Sidratul Muntaha. Ya, ini salah satu kelebihan daripada Nabi Ulul Azmi. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam keterangan ini Allah ingin mengatakan sebagai petunjuk kepada kita semua bahwa jangan sekalipun pernah meragukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Allah. Dan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dari sejak dulu sampai sekarang tidak pernah ada satu orang pun atau ada pernah kedengaran yang mengatakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam dan dia adalah Allah. Ya, Firaun pernah sekali mengatakan, walaupun dalam tindakan yang sangat bodoh dalam pandangan orang, dengan mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin, aku tidak tahu ada Tuhan selain. Dia hanya mengatakan ilah. Dia tidak pernah berani mengatakan bahwa dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pemakaian penegasan Allah itu sebagai inni anallah, aku adalah Allah, itu bahwa untuk menunjukkan kepada kita redaksi selanjutnya ini akan berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintah Allah? Fa'budni, hanya menyembah kepadaku. Banyak orang yang salah paham bahwa ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kebebasan untuk juga melakukan pengkultusan atau mendewa-dewakan yang lainnya. Dan ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Meyakini Allah sebagai Tuhan itu adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Budaya kita menggambarkan tentang itu. Ada pengkultusan tentang kekuatan laut, ada pengkultusan tentang kekuatan sebuah gua dan sebagainya, pengkultusan kekuatan makhluk-makhluk gaib yang dianggap bisa memberikan perlindungan dan sebagainya. Ini adalah bentuk lain daripada pensyirikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, hanya menyembah kepadaku dan hanya yakin kepada diriku. Wa aqimis salata li zikri, dan hanya ingat kepadaku. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan perintah untuk ubudni wa aqimis salata li zikri, hanya menyembah dan kemudian mendirikan salat? Jawabannya adalah karena ibadah lainnya atau syariat lainnya itu bisa gugur, ya, seperti puasa itu bisa gugur pada saat seseorang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian zakat bisa gugur pada saat seseorang tidak mampu untuk, tidak punya harta untuk berzakat dan sebagainya. Tetapi untuk masalah beribadah, untuk masalah salat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu tidak ada penggugurannya. Siapapun di antara kita, walaupun dalam keadaan sangat lemah tidak bisa bergerak, dia masih bisa salat, dia masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Ya, sebagaimana penjelasan terdahulu, walaupun pakaian kita kotor atau katakanlah pakaian kita itu tidak bisa ditukar lagi sedangkan waktu sudah hampir habis, tetap salat, karena salat itu tidak bisa gugur. Ya, pada saat kita ketiduran tetap kita salat, pada saat kita ingat tidak gugur salat itu. Ketika ada orang-orang yang melalaikan salatnya, ketika dia sudah usia akil baligh kemudian malas-malasan, umur 30 tahun baru kemudian dia sadar, maka dia harus mengkada seluruh pelaksanaan salat yang pernah ditinggalkannya. Tidak ada kata gugur untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap salat dan beribadah kepadanya. Ini yang harus menjadi catatan yang paling penting bagi kita semua, bahwa jangan sekalipun pernah melalaikan salat, karena sebenarnya salat itu adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal kata gugur. Terima kasih Ustaz Perdana, sungguh hal yang sangat menarik. Inilah yang diinginkan Allah dalam bimbingannya kepada manusia, bukan Allah itu rentenir yang harus memungut sholat kita setiap hari dan ketika tidak dilakukan sholat maka dia marah kepada kita. Tidak, dia dengan kasih sayangnya ingin membahagiakan, membimbing, mengarahkan, melindungi kita melalui kedekatan kita kepadanya. Dan salah satu cara yang paling dekat untuk menghadapnya adalah ibadah. Berbahagialah mukmin karena dia dekat dengan Allah di waktu-waktu terpenting 5 kali dalam sehari. Alangkah naifnya jika kita mengingat Allah dalam hal 1 bulan kemudian baru ingat dan kita mendatangi tempat ibadah kita. Itu suatu hal yang sangat tidak layak bagi manusia untuk mengucapkan terima kasih untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Maka Nabi Musa, Nabi Muhammad, para nabi lainnya semuanya memberikan bimbingan arahan yang paling spektakuler bagi manusia yang hidup di bumi ini. Pandai-pandailah berterima kasih. terutama kepada kepada zat yang telah menciptakanmu dan menjamin rezekimu, yaitu Allah. Tiada Tuhan selain Dia, Maha Tunggal, Esa dan Bijaksana. Mengingatnya adalah sarana yang paling membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.